وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة على العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Ini sambungan daripada ayat yang kita baca belum pada Ramadan lagi. Ramadan, Syawal, hampir 2 bulan kita berhenti. Hari ini kita sambung balik. Ayat ni dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid maknanya besi. Dalam Quran sendiri ada cerita masalah besi, bagaimana gunanya pada manusia dan bagaimana manusia perlu pada besi. Itu semua sekali ayat-ayat yang mencetuskan perasaan rajin dan perasaan reka bentuk kau yang berhubung kait dengan besi. Baiklah. Setelah Allah Ta'ala sebut pada formula ayat, pada permulaan surahnya, Subhanallahi ma fi samawati wal ardhi wal azizil hakim. Sebanyak mana benda di langit dan di bumi, semua sekali bertasbih padaku sebagai Allah. Biasa kita dengar tasbih ni manusia yang mengatik tasbih, yang mengatik tanzih, yang mengatik tahmid, sama ada subhanallah, sama ada alhamdulillah, sama ada la ilaha illallah, semua tu disebut apa-apa ni tasbih semualah. Tasbih, tahmid, tanzih. Allah Ta'ala nak beritahu pada manusia perkara yang tak mungkin manusia tahu, kalau tidak kerana Allah Ta'ala tu belum beritahu. Iaitu sebanyak mana benda di langit bumi ni semua tasbih pada aku secara automatik. Mungsorian jadi manusia, jenis makhluk, ya aku beri peluang pada kamu nak tasbih pada aku ke, nak tak mahu tasbih, kamu punya pasal. Ini perbezaan di antara makhluk-makhluk lain dengan kita makhluk manusia. Seramah-ramah benda di langit di bumi ni semua sekali tasbih pada aku. Cara bertasbih tu la taqaw tasbihau, mu tak reti. Tapi walau bagaimanapun, mu tasbih dengan lidah, dengan lidah, dengan mata, dengan kaki, dengan hati perut semua ni, kita manusia ni diberi ikhtiar untuk bertasbih atau tidak. Kalau mu tasbih pada aku, ujung jatuhnya syurga. Mu tak tasbih pada aku, ujung jatuhnya neraka. Jadi peluang bagi peluang syurga pun duduk tanganmu, peluang duduk neraka pun tanganmu. Kerana kamu diberi ikhtiar. Sebab tu bila kita masuk dalam kubur, segala mulut kita bergapa, kita tak boleh buat apa dah. Lebih lagi bila kita di padang mahsyar. Jadi pada mahsyar kita nak berdalih tak boleh dah. Kerana anggota kita yang telah dibuang kuasa ikhtiar ni, dia sendiri bercakap. Langit bumi dia tasbih Tuhan itu kerana otomatik. Dia nak buat tak boleh. Seperti kita kata mentari sekarang. Matahari ni pukul 7 dia naik, pukul 7 malam dia turun. Dia tak boleh beristirahat, kau nak main bola, kau nak duduk saja, tak boleh. Kerana semua sekali otomatik gerak mengikut apa dia hadapi Allah Taala, kerana dia bertasbih pada Allah mengikut dua diri dia. Kita manusia ni nak semayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa, semayang boleh sudah, tak semayang masuk belaka. Pamu fikir sendirilah mengumum ada tak yang manusia. Aku nak tengok mu masuk ke doa akhirat kelak dengan ikhtiam, bukan dengan paksa-paksa daripada aku dah. Aku nak tengok mu masuk dengan aku punya ikhtiam, bukannya kerana tak pandai aku, zalim aku dah. Ini asas daripada asas ngaji agama. Bahawa di antara kelebihan maksiat ni ialah masuk syurga ni ikhtiar sendiri, masuk neraka pun ikhtiar sendiri. Jadi benda-benda lagu ni kita panggil pengajian agama. Ya, orang sains pun tak berhenti, ahli teknologi pun tak berhenti, ahli sejarah pun tak faham kalau tidak bergantung dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walau bagaimana kita bijak, walau bagaimana kita pandai, walau bagaimana kita pengaruh tinggi pun, tak lepas daripada bergantung tali Nabi Muhammad. Ujung di sana Nabi Muhammad pegang, ujung di sini kita semua pakat pegang. Tak kira kita ni Melayu, kau Cina, kau orang asli ke tak apalah. Itu so. Hasil daripada itulah, maka dia harap timbulah kepada kita kebesaran Allah, kegagahan Allah yang tak boleh ditegur, tak boleh diubah suai. Hasil daripada itulah, maka bila Allah Ta'ala masuklah kepada kita kebesaran dia dan kelemahan kita, hari ini dia bawa satu peta. Dan hidup kita atas dunia tak lepas pada peta. Perintah ada dua. Perintah al-amru, perintah an-nahyu. Al-amru makna suruh, an-nahyu maknanya. Tu je benda hak kita dihidup selatan muka dunia ni nak teh kita. Dengar kata kau, tak dengar kata. Kalau dengar kata, maka dengar perintah al-amru makna suruh. Tak dengar kata, maka kita dipanggil al-kufru ataupun kufur ataupun munafik dan sebagainya. Perintah hari ni ialah aminu billahi wa rasulih. Kamu semua yang manusia kena beriman dengan Allah. Iman, yakin. Kita orang Melayu ni, apa ni, dari segi zahir ni, kita orang Islam. Dalam perut kita ni, mukmin kau kata, kita punya pasal. Ini apa, kebebasan beragama. Orang panggil hak asasi. Hak asasi manusia ni, satu daripada hak asasi yang tak boleh disekat ialah beragama. Dia mau nak beragama, boleh. Tak nak beragama, boleh. Apa namanya? Waqul haqqu min rabbikum. Benar sebenar ni mari pada Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mana-mana orang nak beriman silakan. Mana-mana orang tak mau beriman silakan. Kita ingat inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Aku dah siap dah bagi orang jahat ni, orang tak nak beriman api. Pilih mula mau nak masuk api ke syurga mu punya pasal. Mau buat dosa akhir balik cukurkan. Inna a'tadna lidh-dhalimina. Aku dah siap dah sekarang ni bagi orang zalim. Zalim yang jahat ni, api neraka. Ahata bihim suradiquha. Ya, api neraka tu mengelilingi dia punya rumah. Di atas api, di kanan, bawah api, di kanan api, di kiri api. Menurut lah kawan. Menurut tubik, jumpa api. Duduk dalam tu, panah. Asap lagi, berapa lagi. Ni tu yang bayar awal-awal lagi. Kalau masuk neraka, kau akarat tidak, tidak kerana aku tak bayar. Aku bayar ada. Aku mempalu. Ni sebab. Amin. Billahi wa rasulullah. Mungkin nak beriman dengan Allah. Iman orang Melayu panggil yakin kalau tidak kita dengan Allah. Amo dah sebut semua. Kalau kita kata dalam rukuk tu sah dah ada ular, bila kita tengok sendiri ular rukuk pun nampak gerak-gerak, yakin ada ular. Ular pula ular bisa, ular sunduk kau, ular tedung kau berapa. Bila kita yakin sah dah kita tak pergi lah mana pun, kita lakuh aku jauh masuk larut tak apa, asal kata lalu ikut tempat ular. Kenapa? Kerana ular ni bahaya, mengandungi racun, dia patut sekali habis hidup kita tadi. Kalau boleh kita yakin secara tu ha dosa pahala ni, alhamdulillah selamat. Bila sebut kata ni dosa, dosa ni ujung jatuh dia neraka, tak ada orang nak buat judi ko, dadah ko, rokok ko, apa lagi, resuah ko, belasah ko, macam-macam maksiat timbul sekarang ni timbul ni kerana orang tidak beriman. Orang Melayu tapi orang yang Muslim tidak mukmin. Hak mana Muslim mukmin saja, hak mana Muslim saja tidak mukmin, akhirat kelak tak ada maaf bagimu. Akhirat kelak sah dan neraka, boleh kata sah lah. Tapi kalau kita nak masuk syurga, mesti breke Islam dengan iman. Tubuh luar ni kena buat cara orang Islam. Tahniah semayang, kita semayang. Tahniah bayar hutang, kita bayar hutang. Tahniah buat balik kritik, nafkah anak bini, buat balik nafkah anak bini. Kerana kita yakin benda lagu ni lah, benda yang aku nak. Dan akan Tuhan kebalah pada aku syurga akhirat. Tak payah polis tunggu, tak payah SD tunggu punggung. Kita tak buat sendiri, curi. Tak curi sendiri, tak rasuah sendiri. Kerana kita yakin, polis ada pun serupa. Polis tak ada pun serupa. Kerana polis tu yang ada kini. Kini aku, iaitu mereka. Rakib Atib. Tiap-tiap orang ada dua polis Tuhan. Namanya Rakib Atib. Polis ada pun, Rakib ada. Polis tak ada pun, Rakib ada. Maka tak ada sebab kita nak buat maksiat. Ini satu daripada kelebihan agama. Ia tak ada dalam ajaran-ajaran persapa ke, izam ke, ideologi ke, tak ada. Sebab tu saya kata, wa'ampir, aminu billahi wa rasulih. Mungkin nak beriman dengan Allah. Tak boleh dengar saja, tak boleh reti saja, tapi dengar, reti dan kena iman, yakin. Satu daripada tanda, tanda kamu yakin ialah, wa'ampirku mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Kamu semua kena belanja. Daripada hari itu, yang aku beri pada kamu, atas dasar khalifah. Belanja daripada hari ini. Derma lah kita panggil. Menderma ni tak ada orang. Tak ada orang nak beri derma. Kerana kita nak boleh duit 10% tu pun merah mata. Tawar, ditawar mari. 5% yang makcik. Kalih sama nak 5% tu utuh. Pergi, kedai, capai tawar menawar. Berbut 5% je. Berbut 10%. Hak 10% tu kita nak kena barang ni barang halal. Tiba-tiba nak beri kau orang saja. Bukan 10%, 20%. Kalau kita beri derma kat orang suria, oh makcik suria, tak ada suria lagi lah. Jadi, tak ada orang nak beri derma. Tapi dah Allah Ta'ala kata, wa'ampiku, muka nak derma. Piti kamu nak derma tu bukan piti mu, piti aku. Piti aku beri kamu untuk mengurus, untuk membuat khalifah. Mustakhlafi nanti. Istakhlafa. Yastakhlifu. Istikhlaf. Isimafu mustakhlafi. Aku minta mu jaga hari tu. Dan hari itu hutang yang muni hak aku, bukan hakmu. Kenapa? Memboleh hari itu, kenapa? Menjual. Jual dengan jauh. Dengan mulut, tawar. Dengan tangan ambil. Dengan mata. Kaki tangan, semua bergerak. Kaki tangan apa dia? Hak mau buat. Hak mau beli kedai. Mau pinjam hak orang. Tak aku lah kau. Menjual pisang. Siapa dia waktu itu? Tumbuh pisang. Aku. Tanah, kamu tak ada pisang. Tak aku buat. Tidak mau buat. Maksud, aku. Mu tak nak pisah apa aku buat sebiak pucuk. Batang, lepas tu jatuh. Lepas tu bunga, lepas buah, lepas tu isi. Manis pula tu. Doktor kata makanlah. Apa ni, pisah ni. Aduh, siap begini-begini. Jadi benda segala-gala aku jatuh. Tiba-tiba bila belah kemu, mu saya. Sedangkan aku nak. Aku tidak nak banyak. Memang. Orang mengaji Arab dia panggil milik tabai. Setengah ya. Naklah kamu dermoy. Setengah daripada hari tu aku beri kemu untuk mengurus. Tengah tidak mesti 50-50. Boleh jadi 10%, 20%. Tak apa-apa. Mu nak pahala banyak, mu banyak. Mu nak pahala sikit, mu sikit. Mu tak sikit pahala, tak sabui. Aku hanya meminta. Cara Islam dedah kepada kita. Kita panggil masuk akal logik. Sebab tu, dunia manusia ni. Kalau yang kita kena ingatnya. Terus cara kita ni orang Melayu kau. Rakyat Kelantan kau. Rakyat Malaysia. Terus cara tu. Kau tu nombor dua, nombor tiga. Kalau nombor satu kita kena ingat aku ni hamba Tuhan. Sengaja dilantik, sengaja dilahirkan manusia di muka dunia ni, liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Dalam ayat lain tu, aku buat munu liyabluwakum untuk nak cuba. Cuba lagu mana? Cuba tadi lagu kalau cuba. Suruh lagi. Suruh maya. Lagi tak maya. Suruh dermo lagi kedekut. Suruh baik dengan anak bini. Jangan bini beranak pakai nak makan kedai kopi. Bini rumah telengok. Ini semua ni orang panggil percobaan. Percobaan Tuan Nabi. Tiap-tiap cuba, bila berjaya, ada hadiah. Bila cuba tak berjaya, hadiah-hadiah juga. Kalau hadiah berjaya ialah syurga. Hadiah tak berjaya ni, neraka. Ini keadaan yang mesti dipaku dalam kepala tiap-tiap orang Islam. Tak kira kita ni Melayu Cina, Melayu Islam, kau Cina Islam, kau agak Islam. Satu ajaran. Kita lebih kita alih dah. Kerana kita ni hamba. Dan hamba tak boleh nak kritik Tuhan besar. Dan Tuhan besar kita ni ialah Allahu. Sebab tu pagi-pagi lagi sebut Allahu Akbar. Allah dia menjadi Tuhan besar sekali. So. Kemudian dia katanya. Falladina amanu minkum. Falladina amanu minkum wa anfaqu. Lahum ajrun kabir. Tuhan kata kalau mu beri man. Dan beri derma. Mu jangan fikir derma yang kamu beri itu. Macam batu jatuh lubuk. Ada pahala. Banyak mana derma yang kamu beri. Bukan beri kosong tau. Ada pahala. Pahala ni yang boleh sebut sama. Pitih. Mau beri pitih aku. Aku bayar pitih balik. Pitih hok mu bayar aku pitih demo tu, aku bayar pitih hok mu buat beli akhirat. Jadi adalah pada kita kena ada soal lagi. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Syurga, raka, kedekut, tak kedekut. Dia pasang dengan semua. Oh, ahli sains tersebut. Tak ada benda, tak ada dunia yang tidak pasang. Pagi, petang, siang, malam, sakit, segar. Kaya, miskin, syurga, raka. Dia pasang. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maksudnya Allah yang buat segala-gala benda ni, pasang dah. Orang sains kata, positif, negatif. Orang apa namanya Tuhan kata azwar pasangnya orang pun ada pasang laki puan natan berapa hatta rupu rapa tanam semua kalau mengikut kita kita baca buku-buku sains-sains pertanian berapa pun hatta listrik ni pun apa namanya orang majlis listrik dia kata tak boleh pas tak boleh nyala lapun tak ada sorak je kalau waya sorak dia tak nyala kena reka dengan tina jatah barulah ada cetusan api sebab dia panggil waya positif negatif. Nah, Tuhan kata, aku minta padamu beriman. Tandamu beriman, tandamu yakin, ialah kamu mesti derma daripada hari itu aku beri kamu sebagai pengurus. So, dua. Yang ketiganya, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ أَمْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Orang yang beriman, dia sanggup menderma, nah, untuk mereka itu pahala yang besar. Dalam ayat ini, dia rakyat besar. Dia tak rakyat besar mana, banyak mana, tak rakyat tempat-tempat lain, dia rakyat. Allah besar, tak sahur sini lah. Pahala besar. Bahkan sikit lagi dia sebut. Buat tak ada arah nak buat. Tuhan gaya manusia ni sikit lagi dia sebut. Man zalladhi yukridullaha qardan hasanah. Tak ada kau orang nak ibu tiang kaku Tuhan tak ada. Bila Tuhan kempen kita supaya menderma. Nampak orang tak bergerak juga. Dia ubah bahasa. Dia ubah teknik kempen. Tak ada kau orang nak ibu tiang kaku. Mana-mana ibu tiang kaku. Aku nak bayar hutang dia boleh pak ganda. Ini cara bahasa sastra. Kita panggil sastra. Kemarin gaya-gaya di dalam negeri. Cukup orang mau kecek depan pola. Menyeki hati. Gaya-gaya di dalam kemarin. Menyeki hati. Betul lah. Saya bawa buku. Ini buku capai yang berada depan pola. Dan dalam buku ni, si usaha ambo cetak balik segala SMS yang dipertugung 100 dan pola mari 29 buku ni keluar 31 Oktober 2 hari je. Hari je lah dari sehari tu orang kirim SMS 100 ada puji ada sanjung ada cukup dekat hamba Allah seorang je seorang je hamba Allah dapat kata hamba nyini kau tu sakit cupi telinga berapa hamba kata demo demo ni tak pandai, tak ada sastra otak kering kalau tak ada sastra ni. Kita kecek dengan kapung lain, kecek depan raja lain, bahasa kita depan dalam menteri lain, kena ada bahasa-bahasa mana bunga-bunga bahasa kita apa tu lo ni kalau adik kakak apa nama terima kat jemputan kahwin lo ni jemputan kahwin dia bersastra je. Jambok kasih jambok cinta tak gapo macam-macam pesan kita galik baca kerana pandai bahasa dia kecil. Okey, tuan-tuan semua, saya lagi makasih mambo itu cawa kapung, cawa kapung lo ni orang sesra wan jambok kasih ayah ambo tak ingat macam-macam tapi jambok kalau terima kat dalam lo ni ada perkataan aku itu manis jadi tak sedap kita nak baca habis baru sedap pasal go hati kan sesra. Jadi depan-depan menteri tak ada kerja sekolah kapung dia ni. Menteri-menteri yang kerja jalan raya, pagi, berapa. Nak sasra berapa. Ambo tidak jenis kepi orang yang buat jalan raya berapa. Ambo yang agama. Dia agama ni, benda yang payah nak masuk dalam hati pun orang. Kalau tidak ada bunga-bunga ni bahasa. Quran yang paling, yang tertutup mari langit, paling banyak bahasa. Dia masuklah dia orang kemarin. Bahasa Quran tengok. وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فأنا أويا نجاسة ديو فيرو مانسيو نساتي فريقيا نشعر أكوة وعي لغي لغي بلا عاية تقول لغي لغي كنو تفهم كيني بجدي ومي تو بجدي اهتزت بجدي أو ناري سكوي ما نو عدو بمي بجدي ناري تبي تو هاي بونو بسو puak-puak ni pasal kering otak kering mana dia kata. Dia kata merah tu pending lah dia dengar. Demo baru merah sekali. Baru kawai 40 tahun, 50 tahun dah merah semua tu pending. Cepat demo kata macam-macam ke ugam. Merah semua tu pending lah kawai. Dia merah sekali tu pesohu. Satu. Yang pertamanya dia Tuhan Ta'ala. Kita kata sini dia kata. Tuhan sini kita. Orang yang tidak menderma ni bahawa hari tu hari tu aku. Bila aku nak minta menderma, kena menderma lah. Jangan apa ni pandang, kenalah pandang ngurus. Yang keduanya Allah Ta'ala kata kalau menderma pun tidak saja lahum ajrun kabir, pahala besar. Pahala ni balasanlah syurga ke dalam makanan ke minuman ke rumah tangga lah syurga semua masuk di bawah kataan pahala besar. Dua. Yang ketiga ni, وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم فقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Tanya, وما لكم لا تؤمنون بالله, boleh apa untukmu, boleh berapa, boleh berapa untukmu kira yang kamu tak beriman dengan Allah. Bila kamu tak beriman dengan Allah ni untung berapa balik, cuba bayar untung berapa balik. Wa ma lakum la tu'minu billah, apalah boleh pada kamu. Lam wa ma lakum, lam tu apa panggil lam dil manfaah, apa manfaat untukmu kalau kamu tak beriman Allah. So war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum, sedangkan rasul tu ajakmu supaya kamu beriman. Nabi Muhammad baik sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi apa nabi mana pun, segala nabi tak muka dunia Isa apa isalah dia, message dia itu beriman kepada Allah. Dan mau kata kalau nabi-nabi zaman hari tu, zaman hari tu tu kalau dia tulis spanduk tak, dia tulis aminu billahi wa rasulih, tu spanduk nabi. Fahlallah ni pun kalau kita ingat nak jadi rakyat umat nabi, kena di kepala kita spanduk kita ialah aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alak, mungkin nabi memang Allah rasul dan kena derma. Kerana suruh beriman, suruh derma ni bukan kajian suruh, bukan tu mulu pandai-pandai, bukan tu inna Allah, Nabi Muhammad suruh. Benda apa yang utuh bagimu bila mutalak ajaran Nabi Muhammad, termasuklah menderma dan termasuklah iman. Derma ni kan dia iman tu dulu, bila mu yakin berapa pun mu boleh mu akan buat. Cara Islam ajar kita memang logik. Waqad akhadha mitsaqakum, sudahlah Rasul sendiri ajak beriman dan derma. Dia juga ambil dah misaf aku. Ambil janji dengan mu. Mu atau masuk hari itu, mu janji dah dengan Allah Ta'ala. Ini orang panggil janji alam raib. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Waktu tu ada seorang lahir ke muka dunia ni, di ujung sulbi tu ada, tulang belakang tu ada, tu penuh dengan segala zuriat dia. Ratus ribu juta manusia yang lahir di muka dunia ni, ada dah di tulang belakang Nabi Adam. Tika tu Tuhan kecek dia. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu berapa-apa? Mohok duk bergeriuk dalam tubuh tu ada ni. Bukankah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala. Semua jawab. Amo baik. Ada dah Tuhan tu ada. Amo jawab bala. Bala maknanya yo. Bala maknanya yo. Kalau bala ni jawab pen bagi soal nafi. Alastu ni nafi. Jawab bagi hok nafi ni bala. Ya. Jadi bila kamu kata ya depan aku, kamu tak tunggu pula, tidak kepengen pelawak. Kalau pelawak dengan orang, tak apa ni pelawak dengan aku. Pelawak dengan orang, aku tinggal bocoh. Ya, pelawak dengan aku, tidak suka bocoh, aku senang dengan aku. Tak kira tiko tu tak ada belakang. Cina, India, Melayu, seorang selia, putih, orang ambil. Tak ada belakang, aku tak ada. Ini Allah Ta'ala raya. Boleh jadi kita kata, kecil lagu mana kecil. Kita kecil. Nabi dalam hadis sebut misalnya zarah. Zarah ni kita panggil debu. Lah ni orang panggil atom. Atom ni sendiri ni benda yang begitu halus. Nak kerak dua pun tak boleh. Nak kerak pepeh pun tak boleh. Nak berapa pun tak boleh. Dengan keadaan kecil, begitu pun boleh kecil tu. Kita kata nak kecil lagu mana kecil. Dunia lah ni, makin orang panas, makin kecil benda. Adakah kau ingat komputer lah ni? Komputer timbul 50 tahun, 60 tahun dulu, sebuah bilik. Sebuah bilik tu komputer saja. Sebutir bilik tu komputer. Lah ni nampak dunia badan makin kecil, makin kecil, makin kecil. Lah ni, tadi kata tengoklah. Komputer, laptop, apa, ribau, kecil, hok kecil, benar. Lah ni, saya pun tangan, siapa je boleh. Kecek dengan orang satu dunia. Kecil je, dalam hari tu, komputer, sebilik, sebutin bilik tu, so komputer. Dengan PM, satu, buat bilik, macam-macam. Lah ni pun dah kecil lagi. Pua-pua SB ni, SB kita tak tahu, tapi dia SB Amerika, kita tengoklah filem-filem hok. Pilihan-pilihan SB ni, pilihan-pilihan apa dia panggil ni, macam tagelak ni. Kaji baju dia. Dia kira tengok dia pakai kaji baju. Butir pokok, tapi rupanya kaji baju, tidak kaji baju. Dan itu ada komputer. Kita kecek gapung, gambar kita pun ada letu, corak kita ada letu. Sampai mahkamah dia tengok, ha ni dia umum, agak hukum. Ni dia PTM. Kenapa? Aku rekod semua. Rekod tiga mana? Kaji baju aku. Rekod. Kita kata apa lagi? Godan makin kecil, makin kecil. Terus sikit lagi, sikit lagi, besar terus semua. Sikit lagi. Ini benar-benar para hadis semua yang menyebabkan kita terpaksa mengaku bahawa manusia semua dah kata dah terbala. Jadi bila pun kata dah bala, ya, depan tu, eh? Pas mu nak tak seri bimai juga, arti mu power dengan Tuhan. Mu tak seri derma juga, kedegut juga, mu power dengan Tuhan. Kita nak buat mana? Sebab tu ambil kata dewan mari. Kalau dia mu tak seri ke agama tu, dia mahu fikir lepas lah. Dalam banyak-banyak ajaran agama ni adalah pembalasan. Ajaran agama netral kita mesti beriman. Allah Rasul kitab gapo dan nabi dia tak sebut ni. Jarang-jarang dia sebut ni. Hak dia sebut menanya dua perkara. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Mana-mana orang beriman dengan Allah dari akhirat. Dua perkara ni kalau pokok. Atas dunia ni kita dengan Allah. Dunia ni hak Tuhan. Pas aku hak dia berlaku. Maka apa saja benda yang dia suruh aku mesti buat. Muka aku ni hak dia. Aku menumpang bumi dia. Aku menumpang nyawa udara dia. Aku menumpang minum air dia. Aku menumpang makan wadah dia. Hak dia buat. Pisang hak dia buat. Putih buah hak dia buat belakang. So, yang kedua yang akhirat. Balah. Balah ni surga aku. Nak buat lagu mana? Kita ni tolak ugamu. Pah akhirat tak semaksud dia akan buat kan? Kau dia mahu tahu ya? Kata. Ha, ni benda yang orang tak lagi saya lagi. Ugamu. Kita baca lah semayat. Dia mayat atau tak? Mayat. Dia baca ke tak? Inna salati. Wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Baca kan? Baca. Apa tu juga? Ya inna salati baca. Wa mahyaya baca. Wa mati wa mahyaya. Baca. Lepas tu tak berugamu. Tolak ugamu ambil bahasaan lah. Tolak ugamu ambil demokrasi lah. Tolak ugamu ambil nasionalis. Ambil komuni lah. Ambil free thinker. Ini semua ni orang panggil sesat. Dalam ugamu ada ajaran salalah wa hidayah. Sesat. Dia tu dapat tunjuk. Kok mata lo ugam sesat lah. Kok tak sama hari. Kok lumpur. Kok London. Kok mereka man. Sesat. Setara Fir'aun. Fir'aun waktu. Sekadar orang tahu. Ya, Fir'aun akhir sekali ni. Apa nama ni. Titih bari daripada 200. 2000. Turun ni Fir'aun jadi raja ni. Kita kata 200 tak usah 2000. 200 turun ni. Mana ada kita lho ni raja 200 titik. Gi 3-4 lah. Ngambil raja. Ni gapah di raja lain. Fir'aun dia boleh hidup siapa. Tak salah habisnya 200 atau 2000. Aman hati. Aman apa yang tanhu. Kapal laut yang aman naik daripada. Yudah pergi ke. Tushan Zui. Pergi ke Mesir itu. Kapal tu nama. Apa namanya. Nama Raja Puan Perang. Apa namanya? Aman Hatib ke? Aman Hatib kita lah. Nak rakyat setara Perang. Hak begitu sekali bijak kereta negeri beribu tahun. Titik bagi dia pun. Innahu tara. Perang ni sesat. Kalau kita kena learn. Habis intelek lah dia. Tak cerdik bijak semua sekali. Tapi. Tara. Sesat. Tak jumpa cari jalan ke syurga. Itu dengan kata. Sebab itulah. Faqad akhadha mitha in kuntum mu'minin. Kalau menamu ni mukmin tidak sekolah Islam aja, maka mu tidak berasa pelik untuk derma duitmu pada orang-orang yang kusenaraikan, iaitu innama sadaqatul fuqara, untuk pakai miskin wal masakin wal 'ami 'alaiha, tu orang panggil mustahiqin. Apa asnaf 8 tu senara yang Tuhan buat dalam Quran sendiri, ya kamu semua mesti ambil padu benda ni. Dan kita di Kelantan ni alhamdulillah kita ambil padu bagian tu, walaupun kita ada duit tak banyak, tapi anak yatim ada bajet khas, armalah orang bujang ada bajet khas, orang UKU, orang kuat upaya ada bajet khas. Karena kita bekerja ikut hak Tuhan buat. Hak Tuhan suruh. Senaga-senaga ni, senaga pakai miskin ni, alhamdulillah, tidak ketinggalan. Bukan itulah Allah Ta'ala beri pada duit, duit pada kita, dan dia minta keluar duit itu untuk orang-orang yang mustahak. Yang dia sendiri senaraikan. Dua. Walladhi yunazzilu ala abdi ayatin bayinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dia lega Allah yang menurunkan ke atas hambanya segala-gala ayat yang semua sekali menjelaskan benda tak jelas dengan tujuan nak buat tarik keluar daripada bermacam-macam gelap pada cahaya. Ini asas pengajian agama ialah aku. Quran mari pada aku. Waktu siapa? Waktu pada hamba aku. Nabi Muhammad dia panggil hamba. Hamba ni perkataan zaman dulu. Zaman dulu ni kita panggil boroh. Boroh, koli. Muhammad ni boroh. Boroh kasar. Muhammad ni koli aku. Muhammad ni hamba aku. Apa arti boroh? Apa arti koli? Boroh ni jenis orang yang ikut suruh dia kena buat. Orang Melayu baik, Bangladesh baik, Indonesia baik, ramai negeri kita ni, mari nak jadi boroh. Bila jadi boroh, mana dia kena turut ikut ketua dia. Gaul semi, gaul. Panas ke panas lah. Peluh, peluh gila dah bunuh boroh. Ngukah punya kau, cuci kebun kau, cuci rumah kau, mu kena buat. Kerana mu ni boroh. Nabi Muhammad ni boroh Tuhan. Ikut suruh buat aku. Ikut larang, berhenti aku. Dia ni orang, bukan mereka. Tapi orang pun dah dia yakin aku ni hamba Tuhan. Suruh berapa Nabi Muhammad tak buat cabar ayat. Larang berapa Nabi Muhammad tak berhenti cabar ayat. Sebab tu ahli-ahli, ahli berapa orang panggil, ahli terbiah ni, orang terbiah ni. Kita nak terbiah manusia, jangan tak tengok cara Nabi Muhammad. Kerana orang yang paling pandai didik manusia ialah Nabi Muhammad. Bukan mari daripada Eropa, bukan orang Eropa, bukan Amerika. Yang paling pandai mengurus manusia, Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad ni pertamanya, dia dapat ilmu daripada Allah. Yang keduanya, dia amanah. Yang ketiganya, sidik. Yang keempatnya, tabligh. Sidik, amanah, khotanah, tabligh. Empat cara daripada Nabi Muhammad sebagai seorang boros Tuhan. Sidik, benar. Hak Tuhan kata, hak tu juga hak Nabi Muhammad kata. Hak Tuhan suruh, hak tu juga hak Nabi Muhammad buat. Hak Tuhan lagi, hak tu juga hak Nabi Muhammad tinggal. Ini makna sidik. Amanah. Amanah maknanya, kita Melayu panggil amanah juga. Apa hak Tuhan turun dari langit, semua dia bayar kalau tak ada. So, hak dia susut rumah, dia tak ada. Dalam sejarah, dalam kitab-kitab sirah sebut, tak ada Nabi Muhammad pesan ke orang tina dia, mek, jangan diwayat ke orang tina ni. Tak ada. Kira Nabi Muhammad ni buat benda yang pelik pada Quran, tentu Nabi Muhammad ajar ke orang tina dia, weh, jangan diwayat benda lima dua aku. Sekira Nabi Muhammad ada buat benda yang tak suka Quran ajar. Tapi tak ada. Tak ada lah sejarah Nabi Muhammad ni pesan ke orang tina dia, kok ni jangan diwayat, jangan diwayat madu tak weh. Tak ada. Ni dah tanya Nabi, dia wayak. Ni dah tanya retina dia, dia wayak habis. Kana khuluqu al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad ni kata retina dia, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Quran. Membaca Quran, mu tengok itulah perangai Nabi Muhammad. Orang besar dunia, learn. Orang besar tempat kita, besar negeri lain. Jadi presiden. Habis presiden, tak jawatan. Erik mahkamah. Kemarin kita baca cerita presiden, bekas presiden, Perancis. Gerard, nama berapa. Waktu dia jadi Datuk Bandar, orang hormat. Waktu jadi presiden, orang sedunia hormat. Tapi bila berhenti jawatan, habis dia punya kebal dia, meniti dia, dia seret ke mahkamah. Kenapa? Rasuah. Rasuah. Dalam tubuh manusia ni ada nafsu. Nafsu ni cabang dua. Fujur, jahat, takwa, baik. Buah mana jadi raya, buah mana jadi presiden, perjalanan jadi setiap Allah, agung kali pun, tanpa nafsu. Mana ada nafsu manusia ni nak buat baik, tak setengah buat perjalanan, tak ada. Kacau boleh. Islam. Islam aja kalau buat baik, syurga. Buat jahat ni aku. Tak kira umum Nabi ke berapa. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawin, la'akhazna minuh bil yamin. Thumma laqata'na amdul watin. Kalau Muhammad ni raya, mana-mana kata, aku akan pegang sekot jaku ini. Walau taqawwal alaina bal aqawin akhadna bil yamin thumma laqatna min wati. Kalau Muhammad ni pandai-pandai kata benda aku tak kata dalam Quran ni, aku pegang dia tak hari ini. Orang dekat mati dah Muhammad. Ini benda tak ada orang di dunia boleh buat tiru, buat contoh daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cina baik untuk Nabi Muhammad, Melayu baik untuk Nabi Muhammad, Arab baik, orang putih baik, gapo baik. Kau tidak gitu tidak? Kadang-kadang presiden itu kena bawa mahkamah. Kadang-kadang presiden ini bawa mahkamah. Boleh orang yang biasa baca surat khabar tak? Tahu pula. Baca. Apa tak sebut tempat kita ni? Sebut tempat orang. Tempat kita pun tak boleh gege surat khabar ni. Loya, pak loya. Kena khabar ke mahkamah. Loya, tuan. Pak ke mahkamah. Dia loya pun dia ada nafsu jahat. Ni benda perhatian. Jadi depan kita ni ada surat neraka. Kita faham atau tak faham, benda tu ada. Projek ni bukan projek kerajaan, projek Tuhan. Nak ubah tak ada. Kalau kerajaan syurga neraka ni, kerajaan boleh beli 10 ribu, 10 juta ni, tutup. Kita neraka tak masuk syurga. Nak beli rasuah Tuhan. Dia buat gambar pergi, nak beli coklat. Ini benda berada semua. Jadi benda tak sudah dengan agama. Politik pun agama, rumah tangga pun agama, merata negeri pun agama, merata apa pun agama. Agama. Kalau Nabi Muhammad sengaja diutus untuk tunjuk contoh, untuk mengajar dan untuk tunjuk contoh sekali. Dialah Allah yang menurunkan ke atas hamba-Nya Muhammad. Ayatin bayyinat. Segala-gala ayat Quran yang semua jelas berlaku. Alhamdulillah berada semua. Ayat Quran ni boleh soal. Kalau tak faham, boleh soal. Kalau ada, Tok Guru tak boleh jawab. Dia tak tahu je. Dia tak boleh kata, tak boleh, tak boleh soal. Tak boleh. Kalau dia boleh jawab, kalau ni yang tak tahu. Dia tanya orang lain. Ha, tu dia betul. Sebab kerana Quran ni jelas. Tujuan apa aku buat Quran jelas ni. Liukhrijakum minadh-dhulumati an-nur. Ini tujuan aku nak tarikmu keluar daripada bermacam-macam gelap pada cahaya. Kalau ni apa yang berdeka ni. Mereka panggil merdeka. Negeri kita merdeka. Arti sepatutnya bila sebut merdeka, jadi kita keluar daripada bermacam-macam gelap pada cahaya. Apa arti gelap para hadis pun? Kita ambil gelap kita. Malam lah kita kata. Malam gelap. Lampu padam semua. Cuba bangun tidur berjalan. Supaya kita jalan ke rumah kita, malam gelap dengan jalan kita curuh. Rumah kita itu besar dia, kita jauh kecil lagi situ. Bila berjalan malam, lampu black out semua sekali. Tepuh tu ya. Jumpa tak cari situ gagal. Mana gesek mana lampu mana gapo. Tak jumpa cari pintu. Rumah kita jauh kecil lagi di rumah tapi tak jumpa cari pintu pun mana dia. Tubik luar pula sepak gua tu sepak tunggu sepak. Sepak gelah, sepak hanggo sepak gapo. Reboh kita tu. Itu rumah kita biasa dah gelap juga. Tak tanya apa kata kau turut tanah kini lagi orang lah. Maka lagi turut kita. Itu makna gelap. Gamai gelap. Allah Ta'ala katakan dunia ni bermacam-macam kegelapan. Gelap yang paling gelap sekali ialah jahil. Daripada jahil itu manusia syirik. Pak kita ni syirik kembali lagi. Ada mahkamah syarak, ada mahkamah sibih. Dua mahkamah. Tuhan pun dua maknanya. So, dah. Bapa jadi dua. Bapa tak sudah mahkamah syarat. Atau alih muka orang putih. Orang putih akan jadi hitam. Dia ada kakak semua. Masalah akan jadi masalah kakak pada masyarakat. Ingat mula. Mahkamah syarat. Asrah dia. Quran hadis. Kita tanya untuk hakim berapa. Rojokkan mahkamah syarat. Ialah Quran hadis. Pekoh tu pekoh ni. Pekoh ni cabangan daripada Quran hadis. Mahkamah sibik. Tak cara Quran ada tak ada tak kita kira asalkan kita buat peraturan mengikut itu mengikut pahal ni mengikut sejarah tu mengikut sejarah ni syirik ni gelap tanda kita kenal Tuhan tu berapa kita berapa ni sampai kita rela buat peraturan Tuhan ambil peraturan kita berapa kita berapa Tuhan sebab tu dah belanja tu dah gelap kena usul cukup tak panggil nguni ni usul tak ada cukup boleh. Cukup. Usaha guni dada ni tujuan nak keluar daripada gelap pada cukup. Bila kita duduk lepas cukup Islam gini ni. Ekonomi cara Islam. Akidah cara Islam. Rumah tangga cara Islam. Harta benda cara Islam. Budaya cara Islam. Jelah tengok. Ni agama kata boleh. Hak ni tak boleh. Ah, tak boleh tu tinggal. Kau buat juga arti set maksudnya gelak mula. Benar mudah sangat. Sebab tu kita tidak paksa kan. Eh? Unilah kawan-kawan yang beribu ni. Unilah kawan-kawan yang beribu ni. Dia sibuk nak beribu tu beribu ni. Kira tak sih lah tu. Kira tak sih undi hak ni ni. Tapi paksa juga. Beribu ni ambil beribu ni. Ambil beribu ni. Budak kecil. Siapa tak makan, dia makan. Tak payah suruh. Bila suruh juga, suruh. Budak ni naik kuruk. Dia main kuruk kan. Kan suruh makanlah awal yang makan. Man. Kih, dia tak boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Lidah dia berasa serapu. Kih, dia main kuruk. Kih, dia main denggi juga. Paksa kita makan. Boboh. Doktor boboh makan orang dengan wayar. Maksud hidung. Kerana nak selesai tak boleh. Dia sakit-sakit. Kalau kita segar, boboh wayar ke dapur. Perlahan diri. Jadi orang mana tak sihir ke Islam, paksa kena bayar piti hati dia. So, dia orang tak sihir. Kau apa nama, Islam, paksa juga makan, ambil. Ini semua para hadis semua. Akhirat kelak tu biar habis benda ni. Kerana akhirat kelak ikhtiar, tak ada. Bila kita mati, Allah Ta'ala buat ikhtiar. Daripada kita tinggal batas tubuh, sepatah kau. Tak boleh buat apa. Maka balik semula anggota kita ni, tasbih Allah Ta'ala. Akhirat kelak, hok mana orang yang hok buat tak sebuah Tuhan, tubuh badan kita kelak nak apa namanya Tuhan sendiri. Apa namanya dalam Quran terlalu banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa kita lawan kita. Yauma ta'tikum nafsin tujadilu an nafsiha. Yauma ta'tikum nafsin tujadilu an nafsiha. Akhirat kelak akan siapa maksudnya orang balas dia sendiri. Yauma ta'tikum nafsin tujadilu an nafsiha. Tiap-tiap orang akan balas dia sendiri. Diri dia bila tak ada ikhtiar akhirat kelak, dia buaya sepuh asal. Atas dunia ni kita ada ikhtiar, kita boleh dalih. Allah. Qad asah. Allah panggil merdeka, merdeka ni lah. Merdeka makna keluar daripada gelap syirik pada cerah iman. Sebab tu lah tiap-tiap tahun bila hamba kena bucak hari merdeka, amal sebut, dalam banyak-banyak nama sebut. Merdeka sebenarnya daripada kufur pada iman. Negeri kita ni merdeka daripada Mak Saleh pada Mak Melayu je. Tidak daripada Mak Saleh atau si ikut agama, mari pada Mak Melayu nak ikut agama. Mak Saleh tak si agama, Mak Melayu tak si agama juga. Rupa lah, pi mai tang tu lah. Kalau tak kena, Allah kata tu kaya. Bila kita tolak agama, Mak Saleh tolak agama juga, berapa beza? Kemajuan tak ada dunia, tak ada kemajuan. Pergi kena pergi komen ni. Kalau Tuhan tak ada, tapi dia kata Tuhan tak ada. Oh, maju lebih pada kita. Amba pergi dua kali dah negeri Cina komen ni. Jalan raya, raya obat ke apa, jauh balik pada dia. Jalan ni, semua sekali orang menuju ke Cina buat barang-barang. Pelaburan semua sekali. Benda dia lebih maju. Wa inna Allah bikum ra'ufur rahim. Dia kata aku buat lagu ni kerana aku simpati denganmu. La ra'uf. Aku simpati denganmu. Sebab itulah kalau aku tak simpati denganmu, aku tak ada bayar-bayar syurga neraka. Maka masuk neraka soleh. Tapi dengan sebab aku kesian belah pada kamu, simpati denganmu, aku kira Nabi. Bui Quran pada Nabi Muhammad. Ajar padamu. Dan Nabi Muhammad, walaupun Nabi mati dah 1400 tahun, pahala lo ni Nabi-Nabi tu. Nabi Muhammad mati 1400 tahun, tetapi lalu dia Nabi lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ada salat ke Nabi Muhammad. Pagi-pagi sebut asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah. Rasulullah mana dia mati dah. Mati pula dia Nabi. Nah, sebab tu ada satu hadis di sini para hadirin semua. Warda fi sahih al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma li ashabi ayyul mu'minina a'jabu ilaikum qalu al-malaikah. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ولكن أعجب المؤمنين إيمان قوم يجيئون بعدكم يجيئون صحفا يؤمن بها. Tengok dengar hadis Nabi. Satu hari Nabi apa ni jumpa dengan sahabat-sahabat dia. Nabi tanya. Penuh Nabi ni, dia tanya orang. Sepatutnya dia royak ke orang. Ada masa dia buaya, ada masa dia menanya. Dia tanya cikgu di sekolah tu. Cikgu mengajar belah mana? Dia kata sekali-kali saya ajar. Sekali-kali saya suar balik. Soal balik punya tujuan nak buka minda kat panggilan, buka fikiran orang supaya masing-masing apa nama nak jawab. Satu hari Nabi tanya, ayyul mukminin ajabu. Dalam ramai-ramai mukmin, mana mukmin yang paling bernilai? Paling berharga. Dalam ramai-ramai mukmin dunia ni, umum mana cuba ayat yang paling mahal, yang paling pelik, yang paling kagumkan? Qalu al-malaika. Sahabat-sahabat Nabi tanya, apa jawab? Mengikut pandangnya. Dia kata, malaikat Rasulullah. Malaikat adalah yang paling kagum pada aku. Nabi kata, wa ma lahum la yu'minun wa hum ila rabbihim. Mau tak pergi main warna, muka dia duduk tepi Tuhan semua, duduk berkeliling Tuhan semua. Malaikat ni, dia duduk berkeliling Tuhan semua. Tak pergi main lagu mana, muka dia tengok Tuhan lagi. Baik, itu jawapan muka betul. Baik, kalau pada ambil, sahabat Nabi alih. Alih jawapan. Dia kata begini, ya Rasulullah. Nabi-Nabi lah. Nabi-Nabi dunia ni iman dia mengagumkan. Nabi kata, wa ma lahum la yu'minun wal wahyi anzil. Tak beri main warna Nabi, muka wahyi duduk tua tadi. Hari-hari turun wahyi, tak beri main lagu mana lagi, muka wahyi mari. Pelik berapa ya? Wow. Dia jawapan tak jelas, tak betul juga. Qalu ma lahum la yu'minun. Qalu fal anbiya. Qalu falahnu. Begini ya Rasulullah jawabnya. Pokok kami lah kata dia. Yang dekat pun duduk. Nabi pun duduk. Pokok kami lah. Panah lah. Kalau malakum natamin wa anabain azrikum. Muntuk beri maguana. Maka aku duduk cuba di kamu. Aku duduk sekali dengan muntuk beri maguana hal lagi. Ayat tu mu'jizat ni. Muntuk pun tengok hari-hari padan. Kalau mu beri main apa. Hari-hari tak betul juga. Jawapan mu. Lepas tu Nabi kata. Ada bulu mu'minina iman. Qawmu yaji'una ba'dakum. Yaji'nu sohban yu'min nabi ma'fiyah. Orang mukmin yang paling kagumkan ialah orang yang mari lepas padamu. Lepas pada aku mati, lepas padamu mati, tiba-tiba ada orang beriman juga. Ini yang paling masuk kita lah ni. Kita lah ni beriman dengan lagu mama. Bukan kita tengok mereka. Bukan kita tengok Tuhan. Bukan kita wahai itu atas kita. Bukan kita tengok Nabi pun. Hanya kita tengok Quran. Quran ada bersama kita. Kita baca Quran, kita faham, dan kita beriman. Ini orang mukmin yang paling kagumkan. Jauh dia tak tengok aku pun, tak dengar suara aku pun, tak tengok tubuh badan aku pun, tak tengok melekat pun, wahai pun tak jatuh tadi. Beriman juga kerana percaya dengan Quran tu. Ini orang mukmin yang paling kagum. Jadi yang mana kita lah ni beriman pada Quran. Tuhan tak tengok, melekat tak pergi mari, Nabi Muhammad tak ada jumpa, suara dia tak ada, kesek tak ada, tak ada. Tapi beriman juga kerana kita yakin dengan Quran. Jadi yang mana tak tahu, yang mana yakin Quran. Orang paling mu'min. Kok mana tolak Quran? Tolak Quran ambil. Bahasa ambil berdapat. Ini semua ni sampah sangat pada masyarakat. Dia pun ingat. Bapa tolak Quran? Tak kena ruang. Akhirat satu tanya. Tolak Quran tak kena ruang. Cuba kaya berdapat kalau tak kena. Dia jawab mana? Orang Indonesia mari tak ada pasport pun nak balik. Kerana pasport ni unang-unang kita. Dia mari tak merupak. Tak nyamuk, tak berapa, tapi ada pasport ya kita tak balik. Orang panggil parti, PATI, parti. Tolak Quran, tolak pasport. Tak ada pasport, saya tak balik. Kena berkah, kena berapa, kena buruk, kena berapa, kurung. Tolak, tak ada pasport, saya. Rupak tak lagi. Tak ada pasport, tak balik lagi. Kita tak ada pasport, kau duduk tak bumi Tuhan ni. Indonesia, mari sini, bukan bumi dia. Bumi dia, tak ada pasport, tak balik. Kita duduk tak bumi Tuhan ni. Ada pasport tak? Pasport kita ialah Quran. Pakar Quran, terima Quran, pasport. Tak pakar Quran, tak ada pasport. Mana kata kau ni? Nyakor lah jawabnya. Nampak lah kau ni. Mau baca hadis sekali lagi. Ayin mu'minin a'jabu. Qalu al-malaikah. Qalu wa ma lahum la yu'minun wa hum inda rabbihim. Qalu fal anbiya. Qalu wa ma lahum la yu'minun wal wahyi anzila alayhim. Qalu fa nahnu. Qalu wa ma lakum la tu'minun wa ana bain adhurikum. Walakin a'jab al-mu'minina imanan qawm yaji'una ba'dakum. Orang mukmin yang paling kagum sekali ialah orang yang mari beranak lahir lepas pada kamu semua ni. Aku mati, mu mati, mari orang lain generasi baru beriman dengan mukmin, ya jiduna suhufan min nabi ma fiha. Kan orang tu jumpa suhuf Quran-Quran, dia mereka sanggup beriman dengan barang dalam. Ini mukmin yang paling kagumkan. Jadi kalau kena kita lah ni hidup lepas pada 1400 tahun. Kita beriman dengan Allah bukan sekadar Islam, beriman dengan Allah kerana kita ada Quran. Dan kita bila baca Quran kita berasa yakin Quran itu terus mati. Dari segi bahasanya mengagumkan, dari segi hukumnya mengagum, dari segi nasihatnya memang kritikal, dari segi cerita barang lama, barang akan datang semua cukup dekat belakang, tiba-tiba tak boleh main juga nak cari hak agama mana. Akhir sekali tuan kata, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Tuan tak tanya lagi, boleh apa untukmu kalau mu tak derma kerana Allah? Aku minta mu derma duit kerana Allah, fi sabilillah kita panggil. Yang mu tak mau derma juga tu boleh apa? Jadi kita jawab, tak luak lah piti, tak luak piti. Kalau tanya kita, buat apa dia pun tak ada mari? Takut habis pitih. Tu yang kata baik. Aku nak tanya mu balik. Pitihmu ni bila boleh kemu, boleh kemu pahala kubur ke? Bila mu mati, bawa pitih lah kau. Mu tinggal habis dengan tanah, dengan gerang, dengan resik, dengan sahang, gapu, dengan pakak, bitan, bulan, dapur tinggal belakang. Tak ada agak. Artinya duit tidak bersama mu selama lama. So, yang keduanya, kadang-kadang tak mati lagi, duit kita habis dah nyambil lagi. Kena denda lah, kena curi lah, kena samu, kena tipu. Jadi artinya duit bagai tak sudah. Kalau tak curi pun masuk dalam kubur, kita tinggal tak darat belakang duit kita. Dan Nabi kata bila masuk dalam kubur, tiga kara teruk punggung, hak duk sekali yang musuh ya. Ahluh, wa maluh, wa amaluh. Hak pergi kubur ya, anak buah, harta benda, apa nak? Ha, anak buah, harta benda dan amalan. Ni tiga perkara ni kubur berlaku. Hak balik lalunya ialah anak buah balik lalu. Kamu kawin tinggal sore gitu. Pastu harta, kereta ke, motokar ke, gapo basikal atau gapo pergi kubur atas mayat atas air, pastu balik. Hak duduk sekali kitanya amalan. Harta halal jadi makan minum kita. Harta haram jadi jikin kala sengat kita dalam kubur. Pah kemak duduk satu. Halah haram ni bukan undang-undang kajian dah. Itu hal. Kadang-kadang bagi haram tu benar pun bila terbit dari sini, halah. Sebut kata halah kat kita, lega. Padahal kita tertipu. Jam yang mula-mula kita mendekor gitu, ada loteri kebajikan. Loteri tapi kebajikan. Sama berhentikan loteri. Kebajikan, bukan kebajikan. Curi untuk nak pergi Mekah. Curi merupuk tapi nak pergi Mekah. Jadi loteri kebajikan dengan merupuk kena pergi Mekah. Supaya lah. Merupuk bunuh orang boleh pergi ke Mekah. Loteri tentu dah haram buat kebajikan. Allahu Akbar. Pucuk ni kerana orang kita tak mengaji agama. Nak jadi pemimpin tapi tak reti. Nak pimpin orang. Rakyat. Kalau kita panggil rakyat ni hamba Tuhan. Kalau kita panggil ekonomi ni harita Tuhan. Kalau kita bangi bombing ni harita Tuhan. Kita nak pimpin lagu mana muka tak reti. Bui kau akal pun basikal boleh lah. Bui dia suruh bawa kapal terbang, sekeh nama boleh. Kita ni angin nak bawa kapal terbang. Kita orang tu pun baca. Allah. Ha, saya kata, boleh berapa kamu kalau kamu tak dermakan Allah sedangkan walillahi mirasus samawati wal ard. Ho Allah Taala sakol langit bumi. Bila mu mati, mu tak bayar, mu tak derma, pitimu boleh ke waris boleh kan cucu. Anak cucu mati, waris cucu dia, cucu esoknya boleh tak aku juga. Pas terpaksa hari temu aku ambil semula. Dia aku tengok dalam senarai hari temu dia aku tengok halah. Jadi kira-kira yang di kamu sayang belah mana hari temu stupnya boleh aku juga. Dan bila boleh aku ni aku tanya balik. Mama, ni hari temu hitam ni. Apa? Aku beri kamu hari tu putih. Waktu mu beranak keluar daripada punggung mak mu tu putih. Tak ada pasal siabu. Bila mu aku balik, hitam putih. Apa jadi begini mama? Bila mu masuk dalam kubur, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Mari ni jumpa aku balik deh, bagaimana aku beranak kubur sorang. Beranak hari tu pun sebatang karuh tubik dalam punggungmu, lari tubik dalam punggung. Lalu ke sana, mari kamu sorang. Pakwa Nabi hari tu, aku cari lagi. Pakwa Nabi, pakak boleh semua lagi. Pakwa Nabi, kak ayak, aku sokong lagi. Pakwa Nabi, apa pun yang mari sorang. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa za'antum an lan. Ini ayat dalam surah Al-Kahfi. Dan kita diminta sunat baca lagi jemaah malam jemaah ni ayat mukhtarah, aswal mukhtarah, surah-surah terpilih. Yasin, iza waqa'atil waqi'ah, tabarakalladzi, surah Al-Kahfi, al-Athar Isa. Ini surah-surah terpilih yang kita diminta baca sokmu. Bukan untuk baik berkat dah, amat kesik dah, amat syaitan dah tubuh kita. Sebab itulah kena mengaji. Dan dia ni alhamdulillah tafsir-tafsir yang telah ditulis dalam bahasa Melayu banyak dah. Tafsir jauh kecil-kecil dalam besar-besar yang ditulis. Kita tak sih beli-beli buku komik buat balik pun. Beli cerita hatu buat balik kanak anak makan. So-so baca. Hatu habis anak kita buat tengok ayah jenis hatu juga. Katilah ya sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تكبير الله.